العظيم وبعض المواقف من مواقف السلفين الصالح رضوان الله تعالى عليهم اجمعين في نشر هذا الدين وفي تحمل الاذى في سبيل الله. وهذا الدين الاسلامي العظيم يدعو الى امر مهم جدا به يحصل الاستقامه على هذا الدين، وهذا الامر هو العلم، العلم الشرعي، علم الكتاب والسنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Belum memulai majlis beliau pada hari ini dengan ucapan innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya dan memohon pertolongannya dan kita memohon ampunan kepadanya. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan segala perbuatan-perbuatan kita. Kemudian boleh membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman, berislam. Juga beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, hendaknya kalian bertakwa kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Kemudian dengannya min nafsin wahidah wa khalaqakum wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira. Kemudian dari satu jiwa tersebut Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan untuknya. Kemudian dari pasangan tersebut Allah Subhanahu wa taala menciptakan darinya keturunan-keturunan yang banyak. Min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Bain laki-laki ataupun wanita. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Dan hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan namanya lah kalian menyambungkan, kalian meminta dan menyambungkan hubungan silaturahim kalian. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, hendaknya kalian mengucapkan ucapan yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Dan barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, nam ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, fa'inna khairan hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Wa khairan hadithi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wa syarrat umuri muhdathatuha. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru yang diada-adakan. Wa kullu muhdathatin bid'ah, dan segala perkara yang baru adalah kebid'ahan. Dan sesungguhnya wa kullu bid'atin dhalalah, dan sesungguhnya kebid'ahan adalah kesesatan. dan sesungguhnya kesesatan tempatnya di dalam neraka. Kemudian kata beliau, telah berlalu pembicaraan kita pada majelis yang lalu tentang Islam dan utama Islam. Demikian pula bagaimana beliau menyebutkan kepada kita tentang beberapa keadaan para salafus saleh dalam menyebarkan agama ini, di mana mereka bersabar dan menanggung segala beban untuk Islam. Dan Islam yang mulia ini mengajak kita kepada suatu perkara yang sangat penting, yang dengannya seseorang bisa istiqamah di atasnya. Dan perkara yang kami maksudkan adalah huwal ilmu syar'i, yaitu pesan Islam mengajak kita seluruhnya untuk menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu syariat. وقد وردت النصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم التي تبين فضيلة العلم والعلماء، فضيلة العلم الشرعي علم الكتاب والسنة، وفضيلة أهله والحاملين له. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم لهم الرفعة والمكانة العالية في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية هي أشد الخوف، والخشية التامة في أهل العلم لكونهم أعلم الناس بالله عز وجل، أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، فلذلك هم أخشى الناس. Dan sesungguhnya telah datang dalam nas-nas, baik dalam Al-Quran, demikian pula sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan kedudukan para ulama beserta para pembawanya. Demikian pula keutamaan mereka-mereka yang memiliki ilmu. Di antara nas tersebut adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله سبحانه وتعالى mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Demikian pula orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Maka mereka pemilik ilmu, mereka memiliki kedudukan yang mulia, mereka memiliki kedudukan yang tinggi, baik di dunia terlebih lagi nanti di akhirat. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka: innama yakhsha Allaha min 'ibadihi al-'ulama. Sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah mereka para ulama. Naam. Dan yang dimaksud dengan khasyyah di sini adalah rasa takut yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka para ulama memiliki sifat tersebut karena mereka adalah orang-orang yang paling mengilmui tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, demikian pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ilmu yang mereka miliki lahirlah rasa tinggi yang luar biasa, rasa khawatir dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu Allah Subhanahu wa taala: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وهذا كقوله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وهذا يدل على غاية فضلهم أي أهل العلم على غاية فضلهم وشرفهم. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun?" Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama kedudukan orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Dan ini kata para ulama kita, ini semakna dengan berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya ayat tadi ini juga semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yastawi ashabul jannah wa ashabun nar, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, sesungguhnya tidak sama kedudukan para penghuni surga dengan mereka para penghuni-penghuni neraka. Dan ini seluruhnya menunjukkan tentang betapa mulianya dan tingginya kedudukan para ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla, "Wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas, wa ma ya'qiluha illa al-'alimun." Qala Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, أي وما يفهمها ويتعقلها إلا الراسخون في العلم المتضلعون فيه، إلا الراسخون في العلم المتضلعون فيه. جزا الله سبحانه وتعالى برحمنا لما القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس، dan demikian permisalan kami berikan kepada manusia. Wama ya'qiluha illa al-'alimun, dan tidak ada yang memahaminya kecuali mereka para ulama. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang makna ayat ini bahwasanya tidak ada yang mengetahuinya kecuali ar-rasikhuna fil ilmi, mereka adalah orang-orang yang kokoh keilmuan mereka. Wa qad qarana Allah 'azza wa jalla شهادة أهل العلم بشهادته تعالى وشهادة ملائكته له على أعظم مشهود، وهو التوحيد. فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggandengkan persaksian para ulama dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala, demikian pula persaksian para malaikat-malaikatnya terhadap suatu persaksian yang sangat agung, yaitu tentang persaksian terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu ahlul ilmi qa'iman bil qist." Dan sesungguhnya Allah mempersaksikan terhadap dirinya bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia Allah. Demikian pula para malaikat juga turut mempersaksikannya, dan juga mereka para ulama turut mempersaksikan tentang enam syahadat tersebut yang mereka itu tegak melaksanakan keadilan. Wa qala Allah 'azza wa jalla, "Aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kama mathaluhu fil dhulumat laysa bi kharijin minha." Qala ahlul 'ilm, "Kana maytan bil jahl فأحييناه بالعلم." فقال أيضا أهل العلم: العلم نور وحياة، والجهل موت وظلمة. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Aw man kana lahu maytan fa ahyaynahu." وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها dan apakah awam man kana lahu maita nur. Kata para ulama menjelaskan tentang ayat ini adalah maita, kematian di sini adalah bijahal, yaitu berupa kebodohan. Naam, sementara cahaya adalah berupa ilmu. Naam, sehingga sebagian mengatakan al-ilmu nur. Nurun, ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Nah, nurul hayat. Kuasanya ilmu itu adalah cahaya dalam kehidupan. Sementara kebodohan adalah merupakan kegelapan dalam kehidupan ini. ونصوص الكتاب كثيرة جدا في بيان فضيلة العلم والعلماء. أما من السنة فقد جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. دل الحديث على أن من أراد الله عز وجل به الخير فقهه في الدين وجعله يتعلم علم الكتاب والسنة، وأن من لم يرد به خيرا لم يفقهه في الدين. Dan sesungguhnya nas-nas dalam Al-Quran tentang keutamaan ilmu sangatlah banyak. Demikian pula dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak. Dan di antara hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu bid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah akan fahamkan agama ini terhadapnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman agama yang terhadapnya. Nah, bahwasanya barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman agama terhadap orang tersebut. Wa aidan jaa fi sahih Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahhala Allah lahu bihi tariqan ila al-jannah. فطريق الجنة سهل وميسور إذا تفقه الإنسان في الدين. juga telah datang dalam hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dalam hadis tersebut Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk menuntut ilmu agama, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi orang tersebut jalannya masuk ke dalam surga. Maka jalan menuju ke dalam surga kata beliau sangatlah mudah apabila orang tersebut na'am menempuh satu jalan dengan tujuan untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. ذلك أن بالعلم يستطيع الإنسان بإذن الله عز وجل أن يميز بين النافع والضار، يميز بين التوحيد والشرك فيعمل بالتوحيد ويجتنب الشرك. بالعلم يستطيع أن يميز بين السنة والبدعة فيعمل بالسنة ويجتنب عن الجداح. العلم يميز بين الطاعة والمعصية، بين الخير والشر، فيقبل على الخير والطاعة ويبتعد عن الشر والمعصية. ولذلك كان طريق الجنة ميسورا لمن وفقه الله عز وجل وسلك هذا المسلك الذي هو التفقه في الدين. Kemudian, kenapa demikian seseorang yang menuntut ilmu agama dimudahkan jalannya masuk ke dalam surga? Karena sesungguhnya dengan ilmu, seseorang dapat membedakan antara perkara yang memberikan manfaat dengan perkara yang berbahaya. Dengan ilmu yang dimiliki oleh seseorang, dia dapat membedakan antara tauhid dengan syirik. Dengan ilmu, seseorang akan dapat membedakan antara sunnah dengan kebid'ahan. Dengan ilmu, dia dapat membedakan antara ketaatan dengan maksiat, sehingga dia melakukan ketaatan dan menjauhi perkara-perkara maksiat. Nah, demikian pula dengan ilmu, dia dapat melakukan kebaikan dan menjauhi segala macam bentuk kejahatan. Nah, sehingga jalan orang tersebut dimudahkan masuk ke dalam surga sangatlah mudah jika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya, dan juga dengan menempuh jalan untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Aidan min fadha'il al-'ilm ma sabata 'inda Abi Dawud fi sunan min hadith Abi Darda رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فالملائكة ملائكة الرحمن تتواضع لمن يطلب علم الكتاب والسنة. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. الملائكة تدعو وتستغفر لمعلم الناس أو ماذا، كل من في السماوات ومن في الأرض يستغفرون ويدعون لمعلم الناس الخير. وإن العالم أو فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. انظروا إلى القمر، إذا كانت الليلة مقمرة أي ليلة بدر، ليلة 24 أو 25، ليلة 14 أو 15 يكون القمر مكتملا فيضيء في نفسه ويضيء لي الأرض بأسرها. بينما الكوكب والنجم يضيء في نفسه وقد يضيء لمن حوله شيئا يسيرا، فالعالم في نفعه للناس كالقمر في نفعه للأرض بأسرها وإنارته لها. بينما العابد كالنجم، قد يكون الشخص عابدا ليس مشتغلا بالعلم الشرعي وإنما نفعه على نفسه، وقد يتأثر به بعض من حوله كالنجم الذي يضيء في نفسه وقد يضيء من حوله فقط. ولذلك إذا كانت الليلة مغمرة فقط فوق القمر فوق النجوم بل ملايين النجوم، كل هذا مما يدل على فضل العالم بالكتاب والسنة. Dan beliau juga berkata, dan di antara keutamaan-keutamaan ilmu akan disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Dawud rahimahullahu taala dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Wa innal malaikata laqadu ajnihataha liqalibil ilmi ridan bima yasna." Dan sesungguhnya para malaikat-malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi mereka para penuntut ilmu, karena mereka ridho terhadap apa yang dia cari. Maka lihatlah bagaimana para malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikat rahmah, nam merendah dan tawadhu kepada mereka para penuntut ilmu yang menunjukkan akan keutamaan ilmu tersebut. Demikian pula orang-orang yang mempelajarinya. Juga dalam hadis tersebut Nabi alaihi salatu wassalam berkata, "Wa innal 'alima la yastaghfiru man fis sama'i wal ard hatta al-shaytanu fil ma' yastaghfiru lahu." Dan sesungguhnya seorang alim benar-benar segala yang di langit dan di bumi memohon ampunkan kepadanya, hingga ikan-ikan yang berada di dalam air. Juga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis tersebut, "Wa fadlul 'alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Dan keutamaan seorang alim terhadap atau dibanding dengan seorang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan di atas seluruh bintang-bintang. Maka perhatikanlah oleh kalian bagaimana bulan dapat menyinari, memberikan sinar terhadap dirinya. Demikian pula segala yang ada di muka bumi ini pada malam purnama. Sebaliknya, jika kalian memperhatikan bintang-bintang, dia hanya dapat memberikan sinar pada dirinya ataupun sedikit. Nah, terhadap benda-benda yang berada di sekitarnya. Maka demikianlah perumpamaan seorang alim, di mana seorang alim di samping dapat memberikan manfaat, menerangi dirinya, demikian pula orang-orang yang lain dapat mengambil manfaat penerangan ya darinya. Oleh karena itu, jika kita memperhatikan bulan pada saat purnama yang sempurna, maka bulan tersebut dengan sinar bulan tersebut akan menutupi seluruh sinar-sinar atau cahaya-cahaya bintang-bintang yang lainnya. Wallahu a'lam. Umma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fadl qala wa inna ma wa inna al-ulama warathatul anbiya. Inna al-anbiya lam yurithu dinaran wala dirhama wa inna ma warathu al-'ilm faman akhadhahu أخذ بحظ وافر. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: فالعلماء يقومون مقام الأنبياء. العلماء يقومون مقام الأنبياء في تعليم الناس العلم وتبليغهم إياه. فالواجب على الناس أن يقبلوا إرشاداتهم وتوجيهاتهم. Dan juga Nabi alaihi salatu wassalam berkata dalam hadis yang sama, beliau mengatakan, "Wa innal ulama warathatul anbiya." Dan sesungguhnya para ulama adalah mereka itu adalah pewaris-pewaris Nabi. "Wa innal ulama lam yurithu dinaran wala dirhama." Dan sesungguhnya para ulama tidaklah mewariskan enam harta benda berupa uang dinar ataupun enam dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Wa innama warathul ilma. Mereka hanya mewariskan ilmu, yaitu ilmu agama. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Kemudian beliau menukilkan ucapannya al-allamah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau berkata, sesungguhnya para ulama itu kedudukan mereka adalah menempati posisi para anbiya, baik dari sisi pengajaran mereka terhadap manusia, terhadap ilmu agama. Maka yang wajib bagi seluruh manusia adalah mengambil enam taujihan, yaitu berupa nasihat dari para ulama-ulama tersebut. Wajah di Sahih Bukhari dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, قال عليه الصلاة والسلام خيركم وفي رواية أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فدل الحديث على أن من وفقه الله عز وجل وتعلم علم الكتاب والسنة وعلمهما فهو أفضل الناس. خير من تعلم القرآن وعلمه. وتعلم القرآن الكريم، تتعلم قراءته الصحيحة، وتتعلم أحكامه المستنبطة من الآيات الكريمة، وتقف عند حدوده، وتمتثل أوامره، وتجتنب نواهيه، ونحو ذلك. وهكذا من علم الناس القرآن فهو خير الناس وأفضل الناس. إذا فرغت نفسك لتعليم الناس القرآن علمتهم القراءة الصحيحة، وعلمتهم أيضا أحكامه، الأحكام التي تستنبط منه، وبينت لهم الحلال من الحرام، وأفهمتهم معاني القرآن، فأنت خير الناس. إذن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Demikian pula di antara dalil yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari hadisnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, khairukum, dalam riwayat yang lain dikatakan afdalukum, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, wa sebaik-baik di antara kalian atau seafdal-afdal kalian adalah mereka-mereka yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Oleh karena itu, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya untuk mempelajari ataupun mengajarkan Al-Qur'an, maka dia adalah orang yang terbaik. Naam, diajarkan bagaimana tata cara membacanya dengan baik, diberikan pula mengajarkan kepada manusia tentang hukum-hukumnya yang dengannya dia mengambil hukum istimbal. Demikian pula mengajarkan kepada manusia tentang perkara-perkara ataupun batasan-batasan yang disebutkan dalam Al-Quran yang dia harus lakukan ataupun dia harus jauhi kalau itu berupa larangan, dan dia kerjakan kalau itu adalah perintah. Nah, dan demikian pula jika engkau wahai manusia meluangkan waktumu untuk mengajarkan kepada manusia bacaan Al-Quran, diberikan pula hukum-hukumnya dan mengajar mereka tentang perkara halal dan haram dari Al-Quran, maka engkau akan menjadi seseorang yang terbaik dan paling afdal di antara manusia. Wa nususu fi sunnah ayatan kathira fi fadl al-ilm wa al-ulama. Wa min al-athar 'an al-salaf ما قاله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، حيث قال: الناس محتاجون إلى العلم، الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، بينما العلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. كل ذلك ما يدل على أهمية هذا العلم الشرعي. Dan demikian nafas dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Dan juga telah datang dari para salafus saleh akar berupa ucapan-ucapan yang menunjukkan tentang bagaimana keutamaan ilmu dan pentingnya ilmu. Di antara yang dinukilkan dari mereka apa yang dinukilkan oleh dinukilkan dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala bahwasanya beliau berkata, الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. Sesungguhnya manusia nam sangat lagu terhadap ilmu melebihi kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya kebutuhan terhadap makan dan minum boleh jadi hanya dibutuhkan oleh seseorang sekali dua kali dalam sehari. Berbeda dengan ilmu itu dibutuhkan oleh setiap dari kita sesuai dengan jumlah tarikan nafas, dan itu seluruhnya menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Walaqad ahsana man qala al-ardu tahya idza ma 'asha 'alimuha mata yamut 'alimun minha yamut tarafu فالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها فالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها وإذا أبى عاد في أكنافها التلف الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها متى يموت عالم منها يمت طرفه فالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها وإذا أبى عاد في أكنافها التلف. نعم، وهنا يعني هذان البيتان يصوران أهمية وجود العالم، يصوران أهمية وجود العالم بين المسلمين، فهو كالغيث أي كالمطر. انظروا إلى المطر، لو جاء المطر على أرض تجباء قاحلة ليس فيها نفس، وجاء الله عز وجل بالمطر على هذه الأرض، ما هي النتيجة؟ تحيا هذه الأرض وتنبت وينتفع العباد والبهائم والحيوان، ينتفع مما تخرجه هذه الأرض بسبب هذا الغيث. كذلك العالم إذا وجد في مكان نفع الله به وأحيا الله به القلوب بعد موتها وانتشر الخير وتعلم الناس وارتفع عنهم الجهل وأصبحوا يمشون في نور بعد أن كانوا في ظلمة والعياذ بالله. ولذلك قال في الأبيات الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها متى يموت عالم منا يموت طرفه فالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها وإذا أبى عاد في أكنافها الترف. إذا ما وجد المطر يحصل الترف. Kemudian beliau rahimahullah Allah taala menyebutkan sebahagian ucapan penyair di mana dalam syair tersebut menggambarkan kepada kita tentang bagaimana keutamaan ilmu dan juga orang-orang yang memiliki ilmu. Penyair tersebut berkata, al-ardu tahya ila 'asha 'alimha, bahwasanya suatu negeri, suatu bumi akan dianggap hidup apabila jika seorang alim hidup dan berada di bumi tersebut. Nah, dan sebagaimana juga suatu bumi akan hidup apabila diguyur hujan di tempat tersebut, maka demikianlah, nah, suatu negeri akan hidup selama si alim tersebut berada di tempat tersebut, sehingga dengannya menyebar kebaikan, yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hati-hati manusia. Tetapi sebaliknya, kita akan melihat suatu bumi akan mati apabila di tempat tersebut ada tempat yang gersang yang tidak pernah diguyur oleh hujan, sehingga demikianlah ya, satu tempat, suatu bumi yang tidak ada ilmu dan tidak ada ulama di tempat tersebut, nah, akan menyebar berbagai macam bentuk kejahatan, kejelekan, kebodohan. Wallahu a'lam. طيب فهذه بعض الفضائل للعلم والعلماء وبعض الآثار في ذلك. وينبغي على الإنسان أن يقبل على العلم الشرعي وأن يتعلم علم الكتاب والسنة وأعلم يا أخي الكريم أن العلم على قسمين، يعني تعلم العلم على قسمين. القسم الأول ما كان فرض عين، ما كان فرض عين، يعني يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ذلك. والقسم الثاني ما كان فرض كفاية، فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين. دليل sebagian dalil-dalil dari Al-Quran, demikian pula sunnah, dan juga sebagian asarnya para salaf tentang keutamaan ilmu. Dan sepantasnya bagi manusia untuk mereka senantiasa bersemangat untuk mempelajari ilmu agama tersebut. Kemudian beliau berkata, dan ketahuilah bahwasanya ilmu ini ataupun ilmu yang dipelajari terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang fardhu ain, yaitu wajib bagi setiap muslim muslimah untuk mempelajarinya. Dan yang kedua adalah fardhu kifayah, yaitu apabila sebagian orang telah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban ataupun dosa yang tidak melakukannya. Inilah yang kami maksudkan tentang bahwasanya ilmu yang dipelajari itu ada dua bagian. Pertama fardhu ain, kemudian ada fardhu kifayah. والقسم الأول الذي هو فرض عين هو تعلم ما لا يسع المسلم جهله، تعلم ما لا يسع المسلم جهله، يعني تعلم ما لا يستقيم دين المرء إلا بتعلمه، تعلم ما لا يستقيم دين المرء إلا بتعلمه. كأحكام العقيدة، أن الله عز وجل هو المعبود سبحانه وتعالى، والتحذير حذر من الشرك، وهكذا أيضا الإيمان، كان الإيمان ستة، ونحو ذلك من ما يتعلق بالتوحيد والعقيدة. وأيضا الصلاة هذا فرض عين، يتعرف أن يتعلم الإنسان الصلاة، وهكذا الصيام، كان الصيام الذي يحتاج إليها، والزكاة إذا كان عنده شيء من المال يزكي به، وأيضا الحج إذا أراد أن يحج. فتعلم القدر الذي يستطيع به أن يأتي بهذه العبادات على وجهها الصحيح يعتبر تعلمه واجبا عينيا، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وجاءت زيادة: ومسلمة وهي ضعيفة. ولكن الصحيح، حديث الصحيح، حديث أنس: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولفظة المسلم تشمل أيضا المسلمة، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا، اشمل الذكر والأنثى. نعم. Kemudian ada pun bagian yang pertama yang wajib kita pelajari secara ainian, yaitu setiap orang wajib untuk mempelajarinya, yaitu mempelajari perkara-perkara yang tidak diperkenankan bagi seorang muslim untuk ya jahil terhadapnya. Ia wajib mempelajari seperti perkara-perkara akidah yang dengannya dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengenali kesyirikan sehingga dia bisa menjauhinya. Dan pula mempelajari seluruh keimanan, rukun-rukun keimanan yang enam. Dan selain daripada itu, demikian pula wajib baginya untuk mengetahui, mempelajari perkara hukum-hukum salat, tata cara pelaksanaan salat, pelaksanaan zakat. Demikian pula yang perkara haji bagi orang-orang yang berkeinginan untuk berhaji. Maka mempelajari perkara-perkara yang dengannya dianggap sah pelaksanaan ibadah tersebut, maka inilah yang wajib dipelajari oleh setiap orang muslim ataupun muslimah. Dan ini disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam satu hadis dari hadisnya Anas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda: "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Bahwasanya menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan datang lafaz yang lain dengan lafaz muslimah, akan tetapi lafaz ini adalah dilemahkan. Akan tetapi kalimat muslim di sini tentu mencakup baik yang muslim laki-laki ataupun yang muslimah dari kalangan wanita. Dan ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Ya ayyuhalladzina amanu wa sallian," orang-orang yang beriman. Maka ini tentunya panggilan ini masuk di dalamnya baik yang laki-laki ataupun dari kalangan wanita. Amma ma'u tsani alladhi huwa fardhu kifaya wa huma zada min al-'ilmi 'ala fardh al-'ayn min ahkam al-jinayat wal-mawarith والأنكحة والطلاق وما شابه ذلك علوم الآلة وعلم النحو ونحو ذلك. فالمقصود أن تعلم هذه الأشياء يكون فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. Adapun bagian yang kedua, yaitu apa yang dipelajari oleh seseorang lebih daripada kewajiban yang telah dia pelajari, seperti yang berkaitan tentang hukum-hukum jinayat. Nah, demikian pula tentang ilmu mawarits. Demikian pula yang berkaitan tentang hukum-hukum pernikahan. Demikian pula talak, perceraian. Juga seperti mempelajari ilmu alat seperti ilmu nahu. Maka apabila seseorang dari kalangan kaum muslimin telah melaksanakan ataupun telah mempelajari perkara-perkara yang demikian, maka yang lainnya kewajiban mereka menjadi gugur. Thumma alam ya akhi al-karim anna ta'alluma العلم الكفائي أفضل من الاشتغال بنوافل الطاعات، بنوافل الطاعات كنافلة الصلاة أو نافلة الصيام أو نافلة الصدقة الحج النوافل. فالاشتغال بتعلم العلم الذي هو فرض كفاية وصرف الأوقات في ذلك أفضل من أن تصرف الوقت في الاشتغال بنوافل الطاعات، ليس بفرائض الطاعات وإنما بنوافل الطاعات، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فضل العبادة أو فضل عبده، فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. وهكذا قد سئل أحد السلف وهو عمران بن سليمان رحمه الله، عمران بن سليمان رحمه الله، فقيل له: أيما أحب إليك، أن أكتب الحديث أو أقوم الليل؟ قال رحمه الله: كتابة حديث واحد أحب إلي من قيام الليل كله، أحب إلي من قيام الليل كله. فهذا يدل على أهمية الاشتغال بالعلم الشرعي. Kemudian beliau berkata: ketahuilah wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya mempelajari ilmu kifayah tadi, ilmu kifayah itu lebih afdol daripada seseorang menyibukkan diri dalam melakukan satu amalan-amalan sunnah. Nah, nawafil ta'at seperti amalan-amalan salat sunnah ataupun puasa sunnah ataupun yang semisal dengannya. Nah, maka sesungguhnya seseorang yang menggunakan waktunya, memalingkan waktunya untuk mempelajari ilmu kifai tadi, itu lebih afdal daripada seseorang menyibukkan dirinya dengan melakukan amalan-amalan sunnah. Nah, thumma alam aliyan, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah, bahwasanya keutamaan ilmu itu lebih saya senangi daripada keutamaan satu ibadah, ibadah sunnah. Demikian pula salah seorang salaf pernah ditanya, itu Imran Ibn Sulaiman rahimahullah, beliau pernah ditanya oleh seseorang: wahai Imam, mana yang lebih engkau senangi, saya menulis hadis ataupun saya melakukan salat malam? Maka beliau mengatakan, sesungguhnya saya menulis, mencatat satu hadis itu lebih saya senangi, lebih saya cintai daripada melakukan salat semalam suntuk. Nah, thumma alam ya akhi muslim anna al-ilm al-shar'i la budda an yu'khadh wa yutalaqqa an ahlih من علماء السنة، ممن يوثق بمعتقده وبطريقته الصحيحة. ولذلك قد سمعتم قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما حديث. وأيضا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن كبرائهم وأمنائهم. وعلمائهم فإذا أتاهم العلم عن صغارهم وشرارهم فلكوا، فإذا أتاهم العلم عن صغارهم وشرارهم هلكوا. وقال محمد بن سيرين رحمه الله هلكوا. وقال محمد بن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. Kemudian ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya ilmu syariat itu hendaknya diambil dari para pemiliknya, yaitu dari kalangan para ulama, dari orang-orang memiliki ilmu yang telah diketahui akan kebagusan akidah mereka dan keistiqomahan mereka. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu adalah para pewaris nabi. Wa innal ulama lam yuwarithu dinara wala dirham, dan sesungguhnya para ulama tidak mewariskan harta berupa dinar ataupun dirham. Innama warathul ilma, sesungguhnya yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Naam, hadis ini menunjukkan bahwasanya ilmu tersebut diambil oleh para ulama, diambil dari kalangan para ulama, karena para ulama adalah yang memiliki ilmu tersebut. Juga beliau menukilkan ucapannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wasanya beliau berkata, la yazalu an-nasu bi khairin ma atahum Allah ma atahum al-'ilma ma atahum al-'ilm min khubara'ihim wa umana'ihim wa ulama'ihim. Terus-menerus manusia dalam kebaikan selama ilmu itu datang kepada mereka dari orang-orang yang khubara'i, orang-orang yang baik. Selama ilmu tersebut datang dari orang-orang yang amanah, dari kalangan, demikian pula dari kalangan para ulama. Dan apabila ilmu datang kepada mereka dari orang-orang yang dan apabila ilmu datang kepada mereka ansalwa'ini, namanya salwa'ini kata beliau adalah dari kalangan ahlul bidah, maka pasti mereka akan binasa. Juga Muhammad bin Sirin rahimahullah berkata, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka hendaknya kalian memperhatikan dari mana kalian mengambil sumber-sumber ilmu kalian. Fala yanbaghi an la yajuzu an yu'khadha al-'ilm an ahli al-bid'ah wa al-dhalal. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله، أربعة لا يؤخذ عنهم العلم، أربعة لا يؤخذ عنهم العلم، وذكر منهم صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، صاحب هوى أي بدعة يدعو الناس إلى هواه. وقال الإمام سفيان الثوري رحمه الله، من سمع من صاحب بدعة، من سمع من صاحب بدعة لم ينفعه الله بما سمع، لم ينفعه الله بما سمع. جزء الإمام مالك رحمه الله قرن بركات أربعون arba'atun la yuhad anhumul ilm, bahwa ada empat jenis orang yang kita tidak diperbolehkan mengambil ilmu dari mereka. Kemudian beliau menyebutkan salah satu dari empat orang-orang tersebut adalah sahibu hawa yad'un nasa ila hawa, itu mereka para pengikut hawa nafsu, itu kata beliau dari kalangan ahlul bid'ah, yang mereka itu menyeru kepada hawa nafsu mereka, kebid'ahan mereka. Juga al-imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah berkata, man sami'a min sahibi bid'atin lam yanfa'ahu Allah bima sami'a, Barang siapa yang mendengarkan, mengambil ilmu dari naam pelaku bid'ah, maka Allah tidak akan memberikan manfaat terhadap apa yang telah dia dengarkan, ayat berupa ilmu dari pelaku bid'ah tersebut. ومما ينبغي التنبيه عليه أيضا أن العلم لا يؤخذ من بطون الكتب فحسب بل لا بد من أخذه من أفواه العلماء ولذلك السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم رحلوا إلى العلماء في بلدانهم لتلقي العلم عنهم. فينبغي على طالب العلم إن وجد عالم في بلده أن يأخذ عنه أولا ثم يرحل في أخذ العلم من أهله. Baik, kemudian beliau berkata, di mana sebelumnya beliau berkata bahwasanya ilmu itu tidak boleh kita sembarangan mengambil ilmu. Ilmu itu ya tidak boleh kita mengambilnya dari para pelaku bid'ah. Kemudian beliau menyebutkan asar Imam Malik dan juga Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya ilmu itu, kata beliau, tidaklah cukup bagi seseorang untuk mengambilnya dari ya dari buku-buku. Kemudian dia merasa cukup dengan kitab-kitab tersebut. Bahkan ilmu itu hendaknya kita mengambilnya langsung, itu talaqqi dari kalangan para ulama yang mereka itu memiliki ilmu. Oleh karena itu para salafus salih dahulu kala mereka melakukan rihlah, itu mereka melakukan perjalanan yang jauh meninggalkan negeri-negeri mereka dalam rangka untuk menuntut ilmu. Maka sepantasnya seseorang apabila di negerinya, di kampungnya ada seorang alim yang pantas untuk diambil ilmunya, maka terlebih dahulu dia mengambil ilmu terhadap orang tersebut. Kemudian setelah itu ia rihlah ke negeri-negeri yang lain yang di sana ada para ulama. ولذلك يقول مهران بن ميمون أو ميمون بن مهران رحمه الله: وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء وهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو في وقته إمام أهل السنة، يرحل من العراق إلى اليمن لكي يأخذ العلم عن عالم صنعاء آنذاك، وهو عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمة الله على علماء الإسلام. فيجده في مكة الإمام أحمد يجد الإمام عبد الرزاق الصنعاني في مكة، فيقال له: يا إمام أحمد، خذ العلم عن عبد الرزاق فهو الآن في مكة. فيقول: قد نويت الرحلة، إلى صنعاء. فتنتهي مؤنة الإمام أحمد، ليس عنده نقود أن يواصل الرحلة إلى صنعاء، فماذا يعمل؟ اشتغل حمالا رحمه الله، اشتغل حمالا يحمل أشياء لكي يتقاضى مالا من عمله، يستطيع بذلك أن يذهب ويواصل الرحلة فقط. كل ذلك من أهمية أخذ العلم عن العلماء. ويقول سعيد بن المسيب، رحمه الله يقول: إن كنت لأسير الأيام إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، في طلب الحديث الواحد. Kemudian beliau berkata, menukilkan ucapan salah seorang salaf yang bernama Maimun Ibnu Mihran rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, wajadtu salaha qalbi bimujalasatil ulama, atau fi mujalasatil ulama. Saya mendapatkan salaha qalbi, perbaikan hatiku dengan bermajlisnya dan duduknya saya bersama dengan para ulama. Demikian pula Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imam Ahlus Sunnah di zaman itu, beliau juga rihla, itu meninggalkan negerinya yaitu Iraq menuju ke Yaman untuk mengambil ilmu dari salah seorang ulama Tan'a di zaman itu, yaitu Al-Imam Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Maka beliau pun bertemu di Makkah. Itu Al-Imam Ahmad rahimahullah bertemu dengan Al-Imam Abdul Razzaq di Makkah, di mana sebelumnya Al-Imam Ahmad telah berniat untuk melakukan riflah ke negeri Yaman untuk menjumpai Al-Imam Abdul Razzaq rahmatullah alaih. Maka dikatakan kepada beliau, wahai Ahmad bin Hanbal, sesungguhnya Abdul Razzaq telah berada di Makkah ini, artinya engkau bisa langsung mengambil ilmu darinya dan tidak perlu engkau datang ke negeri Yaman, ke Sana'a. Maka beliau pun berkata, sungguh saya telah meniatkan ya pada diriku untuk melakukan rihlah, untuk bepergian safar ke negeri Yaman, ke Sana'a, untuk mengambil ilmu dari beliau. Nah, dan ketika Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah telah kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan beliau ke negeri Yaman, maka beliau pun bekerja sebagai seorang buruh, ya, untuk mendapatkan upah yang dengannya beliau jadikan sebagai ongkos untuk melanjutkan perjalanan beliau ke negeri Yaman untuk mengambil ilmu dari Al-Imam Abdul Razzaq rahimahullahu ta'ala. Nah, berikan pula Sa'id Ibn Musayyab rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Sa'id Ibn Musayyab rahimahullahu ta'ala berkata, sesungguhnya saya telah melakukan perjalanan yaitu bermalam berhari-hari dan saya telah melakukan perjalanan yang berhari-hari ataupun di waktu malam yang gelap gulita hanya sekedar untuk yang menulis ataupun mengambil satu hadis. Dan ini seluruhnya menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya mengambil ilmu secara langsung, melakukan rihlah, mengambil ilmu langsung dari kalangan para ulama. Walidzalika alif al-Khatib al-Baghdadi, alif al-Imam Khatib al-Baghdadi رحمه الله كتابه الرحلة في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم، وذكر فيها أو في هذا الكتاب آثارا كبيرة في بيان أهمية الرحلة في طلب العلم. فكون الإنسان يأخذ على العلماء هذا فيه منفعة كبيرة. أولا تأخذ العلم بأقل مهلة ووقت مختصر. ثانيا تكتسب من العالم الأدب والسمت الحسن الوقار ومعاملة الناس. فالعالم جلسته فيها فوائد كثيرة كما سمعت. بينما الكتاب قد تقرأ وما تجد الفائدة إلا بعد يمكن وقت طويل، وقد ماذا أيضا يحصل سوء فهم فهم إذا قرأتها بمفردك بدون معلم، قد تكون بعض الكلمات محرفة أو نحو ذلك، ممكن تقع في خطأ. ولذلك ذكروا قصة والله أعلم بصحتها، قالوا كان شخصا يقرأ حديث الحبة السوداء توالف النداء، قال هل صحيح؟ فقرأها الحية السوداء هي، فبحث عن حية فماذا؟ فكان في ذلك هلاكه. وكيف؟ كان في ذلك ايش؟ هلاكه. فالمقصود ان الانسان يحرص على اخذ العلم من اهله. Kemudian orang-orang yang melakukan rihlah dan langsung mengambil ilmu kepada orang-orang yang memiliki ilmu dari kalangan para ulama, tentunya hari ini demikian beberapa manfaat. Di antaranya mereka bisa dengan waktu yang singkat bisa mengambil faedah ilmu apabila dia mengambilnya secara langsung. Nah, demikian pula jika dia langsung telaqqi dan menuntut ilmu di hadapan seorang alim ulama, dia akan dapat mengambil faedah berupa meniru ya tata cara si alim tersebut yang berkaitan tentang akhlak beliau, akhlak mereka, demikian pula ketenangan mereka. Nah, berbeda dengan orang yang hanya mengandalkan kitab, boleh jadi jika dia membacanya sehingga terjadi kesalahpahaman dalam memahami apa yang dia baca karena dia tidak memiliki pembimbing, tidak memiliki muallim. Kemudian boleh menyebutkan satu kisah dan Allahu a'lam tentang kebenaran kisah tersebut, bahwasanya seseorang membaca melewatkan satu hadis yang sahih yang berbunyi al-habbatus sauda syifa'un likulli da', bahwasanya habbatus sauda adalah merupakan penyembuh bagi segala penyakit. Maka orang tersebut karena dia membaca sendiri, dia pun keliru dan salah baca dan membacanya al-hayyatu as-sauda, yaitu artinya ular hitam, sehingga dia pun mencari seekor ular hitam dan disitulah akhir hidupnya, yaitu kebinasaannya. Ini seluruhnya menunjukkan tentang bahayanya orang yang mengambil ilmu sendiri dari kitab-kitab tanpa ada pembimbing dari kalangan para ulama. طيب، نختم هذه الكلمة التي هي حول العلم بالحقوق الواجبة علينا تجاه علمائنا. إن الواجب علينا تجاه علمائنا الاحترام والتقدير ومعرفة مكانتهم ومنزلتهم وعدم الاعتقاد العصمة فيهم وعدم تقليدهم فيما أخطأوا فيه. ولذلك جاء في المسند من حديث أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا من لم يرحم صغيرنا ويعظم كبيرنا أو يوقر كبيرنا، هذا لفظ ويوقر ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه ويعرف لعالمنا حقه. ويقول طاووس رحمه الله: من السنة أن يوقر العالم، من السنة أن يوقر العالم. ولذلك كان السلف يرون أن من يطعن ويقدح ويتكلم في أهل العلم من علماء السنة بسوء أن هذا من علامة أهل البدع، أن هذا من علامة أهل البدع. قال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله: علامة أهل البدع، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، الوقيعة في أهل الأثر. وإنك لتتعجب ممن درس في معهد دار الحديث في دمشق ومهن العلم منه واستفاد على أيدي القائمين عليه، والذين من أبرزهم خليفة الإمام المجدد مقبل بن هادي الوازع رحمه الله، خليفة الإمام المجدد مقبل بن هادي الوازع رحمه الله، وهو العلامة الشيخ يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله، والذي كان قائما على دار الحديث دماج قبل التهجير، وهو ما زال قائما بالتعليم بحفظ الصنعة. تتعجب من هؤلاء الذين تعلموا على أيدي هؤلاء الأخيار، وتراهم اليوم يطعنون فيهم ويبايزونهم بالسباب كتاب وما شابه ذلك. هذا يدل على شيء، إنما يدل على المرض الذي في قلوبهم والعياذ بالله. وما أجمل ما سمعتم من قول الإمام أبي حاتم الرازي رحمه الله: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقى، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين. Kemudian beliau menutup majlis pada siang hari ini dengan menyebutkan beberapa perkara yang hendaknya setiap bagi kita, bagi para penuntut ilmu, untuk mengetahui kewajiban-kewajiban kita yang berkaitan tentang para ulama kita, orang-orang yang pernah mengajari kita. Di antara perkara tersebut adalah al-ihtiram, ya, wa tauqir, yaitu Pak, memuliakan mereka dan mengetahui kedudukan-kedudukan mereka. Demikian pula tidak meyakini bahwasanya mereka adalah orang-orang yang maksum, dan juga tidak bolehnya kita taklid, mengekor ataupun membebek kepada mereka terhadap perkara-perkara yang mereka keliru di dalamnya. Nah, saya ulang bahwasanya wajib bagi kita untuk memperhatikan beberapa perkara yang berkaitan tentang para ulama kita, diantaranya adalah kata beliau memuliakan mereka, kemudian mengetahui kedudukan mereka. Demikian pula tidak meyakini mereka bahwasanya mereka itu maksum dari kesalahan, dan juga kita tidak diperkenankan untuk taklid, mengikuti mereka pada perkara yang mereka keliru di dalamnya. Kemudian boleh menyebutkan hadis min hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda: laisa minna man lam yarham saghirana, wa bukanlah bagian dari kami orang-orang yang tidak merahmati dan mencintai orang-orang kecil di antara kami. Waqtir wa yuqdir kabirana, dan memuliakan orang-orang yang tua di antara kami dan tidak mengetahui kedudukan ataupun hak ulama-ulama yang ada di antara kami. Juga Tawus rahimahullah berkata, minas sunnati ayyuqdiran alim, wakali termasuk di antara perkara-perkara sunnah memuliakan para ulama. Oleh karena itu, dahulu para salafus saleh melihat dan berpendapat tentang orang-orang yang memperbincangkan ataupun menjelek-jelekkan para ulama, bahwasanya mereka itu adalah sebagai tanda dan alamat bahwa dia dari kalangan ahlul bidah. Seperti yang disebutkan dari al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, beliau mengatakan, min alamat ahlul bidah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Wa di antara tanda-tanda ahlul bidah adalah mereka menghinakan dan merendahkan para ahlul hadis, ahlul athar. Dan sesungguhnya, kata beliau, kita merasa heran terhadap sebagian orang di mana mereka itu dahulunya pernah belajar dan mengambil ilmu di ma'had Darul Hadis yang ada di Damaskus. Kemudian mereka menghinakan ataupun menjelek-jelekkan orang-orang yang berada di tempat itu, di mana mereka itu yang paling nampak dari keilmuan mereka adalah, kata beliau, adalah Khalifah Imam Al-Mujaddid Al-Wadi, Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi rahimahullah, mengganti Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, yaitu Syekh Al-Allama Yahya Ibn Hadi Al-Hajuri hafizahullah ta'ala, sebelum beliau berpindah ke Son'a ataupun dipindahkan ke Son'a. Maka sungguh kita terheran-heran terhadap sebagian orang-orang yang pernah berada di tempat tersebut kemudian justru mengedik ataupun menghinakan beliau. Dan ini, kata beliau, jika ini menunjukkan terhadap sesuatu, maka ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut adalah orang-orang yang sedang sakit hatinya dan keadaan mereka sangat mirip dengan apa yang diucapkan oleh al-Imam Abu Hatim rahimahullah, min alamat ahli bidah, bahwasanya di antara tanda alamat bagi para pelaku bidah adalah mereka senang merendahkan dan menghinakan para ahlul akar, para ahlul hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami dan kalian taufik dan kita cukupkan, walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah yang ini adalah habis waktu, insyaallah kita